Alhamdulillah, madu sakfiru. Assalamualaikum. Kita melanjutkan pada yang kita baca dari kitab Al-Mulhaqas Al-Fiqhiyah yang ditulis oleh Fathul Latif Syekh Dr. Syarif Bedi Al-Fawzan bin Abdullah Al-Fawzan Abdullah Ta'ala. Kala al-mu'allif rahmahullah ta'ala hafizullah ta'ala wakhtalafu fi wajhi sukuti jati, dan para ulama berbeda pendapat sebab terhapusnya diat. Bagi orang yang membunuh tidak sengaja di waktu peperangan, yaitu seorang muslim yang berada di kubu musuh, yaitu orang kafir, sehingga di sana tidak disuruh membayar diat. Fakila, maka sebagian ulama mengatakan wa wajhu ana aulia il qatili kufar, maka sisi dari tidak diwajibkannya membayar diat si pembunuh ini karena para wali orang yang terbunuh ini adalah orang-orang kafir. Ini satu pendapat. La haqqa lahum fidyati, maka wali-walinya orang kafir tentunya tidak mempunyai hak untuk mendapatkan diat, karena biasanya ya, biasanya orang yang terbunuh di barisan pasukan kafir biasanya dia menyembunyikan keislaman, bahkan sampai keluarganya pun mungkin tidak mengetahui wali-walinya masih kafir, banyaknya seperti ini. Sehingga sebagian ulama menyatakan sisi tidak diwajibkannya diat karena wali orang yang terbunuh tersebut masih kafir, sehingga orang kafir tidak berhak mendapatkan diat. Wakila wajhu anna hadzal ladzi aminun wa lam yuhajir khurmatuhu qalilatan alladzi amana. Sedangkan sebagian ulama mereka menyatakan sisi tidak diwajibkan membayar diat karena orang tersebut beriman namun dia tidak berhijrah ke muslim. Dia beriman di negeri kafir namun dia tidak berhijrah atau belum hijrah, sehingga kehormatannya itu sedikit, kehormatannya itu sedikit. Liqali lillahi ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat 80-72, walladzina amanu walam yuhajiru malakum min walayatihim min syai', dan orang-orang yang beriman sedangkan mereka tidak pindah, tidak berhijrah dari negeri kafir, maka kalian wajib melindungi mereka sedikit pun. Tidaklah wajib melindungi orang yang beriman itu sedikit pun. Kenapa? Mereka masih dalam hidup bersama orang kafir. Sehingga kala mereka terbunuh, otomatis apa? Ya, tidak dibayarkan zakat. Ya, dibayarkan jihad. Waqala ba'du ahli ilmi, dan sebagiannya lagi ahli ilmu menyatakan alasannya anna yatahu wajiban. Bagian ilmi menyatakan diatnya itu wajib dibayarkan kepada orang yang terbunuh di bayan kafir, namun diatnya diambilkan dari Baitul Mal, dari kas negara Islam tersebut. Dan Aseh Hafizullah Ta'ala lebih cenderung apa, bahwasanya tetap orang yang membunuh tersebut membayar diat kepada orang yang terbunuh dalam keadaan muslim di barisan kafir, namun diatnya bukan dari kas negara atau Baitul Mal. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia telah berkata hadza fil muslim alladhi huwa baina kufari ma'dzuran kal asir wal muslimul ladzi la yumkinuhul hijratu wal khuruju min fihim. Dia menyatakan dari ini pada permasalahan seorang muslim yang mereka berada di tengah-tengah orang-orang kafir yang dia ma'dzur itu karena ada mempunyai beberapa alasan kal asir, sebenarnya orang muslim yang tertawan orang kafir, ya. Misalnya orang muslim tertawan orang kafir, kemudian apa? Dipaksa, kamu harus ikut perang dengan kami, ya kan? Padahal dia seorang muslim. Yang paling depan kamu. Biar apa? Terbunuh nanti. Yang membunuh siapa? Temannya sendiri. Maka yang seperti apa? Ma'dzurun. Kalau seperti ini, seperti dia tertawan, menjadi tawanan, kemudian dipaksa untuk ikut di barisan kafir, akhirnya terbunuh. Dan seorang muslim yang dia tidak mampu berhijrah dan keluar dari barisan mereka, orang-orang kafir. Ada seorang muslim juga yang memang dia tidak mampu untuk berhijrah. Mungkin karena apa? Saking kuatnya apa namanya? Pengawasan, ya, bisa juga ya. Orang tidak bisa keluar dari negaranya. Kemana pun dia lari ada penjaganya misalnya. Berarti apa? Dia enggak mampu untuk keluar dari daerah musyrikin atau kafirin. Fa'amal ladhi yakifu fi safi qitalihim bi ikhtiyarihi fala yatmanu biharin. Jadi orang-orang yang tadi yang ma'dzur, yang apa, terkena uzur atau dimaklumi keadaannya seperti tadi, dipaksa melihat sebagai tawanan, atau seorang muslim yang benar-benar tidak mampu, tidak bisa untuk keluar hijrah dari negara kafir, maka tentunya seperti apa, ma'dzurun, orang yang apa, membunuhnya dikirain memang benar-benar apa orang kafir karena di sah mereka orang yang membunuh benar-benar apa makdur yang kuni dan orang yang terbunuh juga begitu juga karena keadaan. Adapun orang yang berada di saf mereka, di saf orang kafir dengan pilihannya, maka tentunya apa? Tidak ada apa namanya? Tidak ada kehormatan untuk dirinya. Li'anahu arada nafsahu litalafi bila udrin. Orang yang memang sengaja berada di barisan kafir, dia mampu berhijrah, dia mampu pindah dari kafir, namun dia sengaja bergabung dengan kafir, akhirnya terbunuh, maka yang satunya apa? Ya tidak ada kehormatan baginya, karena dia sengaja menghadapkan dirinya kepada kebinasaan tanpa ada udzur atau alasan. Maka yang seperti tentunya nanti berbeda hukumnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang yang menyengaja berada di barisan orang-orang kufar, orang musuh Islam, tentunya ini terkena apa? Terkena ancaman, yaitu apa? Memperbanyak jumlah mereka, memperbanyak jumlah orang-orang kafir. Kemudian selanjutnya wadalilu ala wujubi diyati qatlul khata'i ala akhiratil qatil hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dalil atas wajibnya membayar diyat pembunuhan dengan salah, pembunuhan dengan salah diwajibkan atas kerabat yang terbunuh dari arah ayah si pembunuh ke atas, atau kerabat ayah, dimana dengan hadis Al-Tah radhiyallahu anhu qadar Rasulullah SAW fi janin imra'atin min bani lihyan sakata maitan fi gurrati abdin au amatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan pada janin seorang perempuan dari Bani Lihyan yang gugur dalam keadaan mati terkena lemparan batu seorang budak laki-laki atau perempuan. Summa innal mar'atal lati qadu 'alaiha ti tufiyat. Kemudian wanita yang terkena batu tersebut juga meninggal. Faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annami rasaha li zawjiha wa li baniha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan bahwasanya harta warisan perempuan yang meninggal tersebut tentunya untuk siapa? Untuk suami dan untuk anak-anaknya. Wa annal akla ala asobatiha. Kemudian diyat diyatnya untuk kerabat bapaknya, untuk kerabat-kerabat bapaknya yang laki-laki. Mutabakun alaih. Fadal hadisu ala anna diyatal khata'i ala al-aqilati waqad ajma'u ala dhalik. Dan hadis ini menunjukkan atas bahwasanya diyat pembunuhan secara bersal apa salah ini diwajibkan kepada keluarga dari bapak si korban, bapak ke atas, pamannya, dari yang laki-laki. Dan ini telah menjadi kesepakatan para ulama. Wal hikmah wallahu alam, dan hikmah dari demikian wallahu alam, anna ijabatiyati fi malil khati fihi dararun azimun min ghairi dhanbin ta'ammudihi. Dan kewajiban membayar diyat ini terkena pada orang yang membunuh secara salah. Ini tentunya akan menjadi apa? Menjadi bahaya yang besar. Padahal tentunya tanpa ada kesengajaan. Dosa yang tidak disengaja. Wal khata'u yaksuru wuku'uhu, sedangkan pembunuhan secara salah ini sering terjadi. Fabi tahmilihi domanun khata'ihi, ejahafu bimalihi. Wala buddha min ijabi badalan lil maqturi li anahu nafsun muharramah. Karena dalam beban orang yang membunuh dengan salah, tentunya mereka akan memberikan haknya atau memihak dari harta tersebut untuk diberikan kepada korban, dan tentunya wajib. Seorang apa pembunuh tersebut memberikan ganti, misalnya ganti rugi kepada orang yang terbunuh. Karena apa? Orang yang terbunuh tersebut jiwa yang mulia, yang diharamkan untuk dibunuh. Jadi walaupun seseorang membunuh dengan salah, tetap saja apa? Harus mengganti. Karena orang yang terbunuh tersebut itu jiwa yang dilindungi, jiwa yang dimuliakan, yang tidak boleh dibunuh. Babi ihdari damihi idrarun fi warasahi. Dan dengan membunuh orang tersebut tentunya apa? Tentunya ini akan memadoroti ahli waris. Walasiyama akhilatihi, terlebih-lebih keluarga pihak laki-laki. Sekarang misalnya ada seorang bapak laki-laki terbunuh dengan salah, otomatis apa? Bapak ini kan sebagai orang yang menopang kehidupan keluarganya. Nah, kalau sampai meninggal nanti keluarganya siapa yang menafkahinya? Maka diyat ini bentuk juga dari apa? Ganti yang harusnya dinafkahi orang tersebut, karena orang tersebut terbunuh, meninggal. Maka diyat tersebut sebagai biaya bagi ahli warisnya. Terlebih-lebih bagi si arah si bapaknya yang meninggal tadi, sebagai tanggung jawabnya. untuk memelihara ahli warisnya. Sehingga termasuk diyat ini apa? Ya, sebagai ganti. Gimana seorang ayah meninggal menanggung sekian banyak anak, istri, keluarga yang dia tanggung. Maka diyat ini sebagai bentuk apa? Untuk mengganti keberadaan orang yang terbunuh di dalam menopang kehidupan keluarganya. Basyarul hakimu aujaba ala man alaihi muwalatul qatil wa nusratuhu aminuhu ala dhalik. Maka syariat yang bijak yaitu Islam mewajibkan untuk membayar diyat kepada walinya si pembunuh ini, dan tentunya kerabatnya dari pihak laki-laki menolongnya dan membantunya di dalam membayar diyat tersebut, karena berat, 100 unta bayangkan. Kalau cuma ditopang satu orang saja, kemudian tidak dibantu oleh kerabatnya yang lain, ya kasihan. Ya kalau punya peternakan unta, nah, kalau tidak, unta dari mana? Sehingga si apa kerabat si pembunuh dari pihak bapak tentunya saling apa? Saling bahu membahu, bantu membantu untuk bisa membayarkan diyat 100 ekor unta. Wa dzalika kal ijabin nafaqat, yang demikian seperti kewajiban menanggung nafkah tersebut. Wa bikaqis asir, begitu juga kewajiban membebaskan tawanan. Bebas tawanan ini juga apa? Tanggungannya pihak keluarga ayah. Misalnya ada saudaranya yang tertawan, kemudian misalnya yang menawan ini, tawananku itu boleh tak bebaskan tapi harus ngasih uang sekian. Maka untuk menebus uang sekian tadi berarti apa? Ya itu tadi, keluarga yang tertawan dari pihak ayah ke atas, paman dan yang lain dari laki-laki. Karena laki-laki adalah si penopang keluarga. Wali annal aqilata yarisuna al-maktuli anhu kemata fil jumlah. Dan tentunya nanti al-aqilah, kerabat dari ayah dari pihak si korban, tentunya nanti akan mewarisi menerima diyat tersebut dari orang yang terbunuh tadi. Fahum yatahammaluna anhu jinayatahul khata' min qabil, sehingga mereka tentunya akan menanggung diyat pembunuhan secara salah. Sebagaimana di dalam kaidah al-qanamu bil-qarim, pendapatan itu pasti akan mengandung pengeluaran. Pengeluaran mengandung pendapatan, pendapatan mengandung pengeluaran. Maksudnya apa? orang yang terkena musibah, orang yang mendapatkan seratus onta atau diat, karena apa? Karena dia telah terkena musibah dari sebagian anggota keluarganya yang terkena. Kemudian kala Syekh Habibullah Ta'ala menyatakan wa kum milal qatil kafaratu atau kafarata li umurin, dan si pembunuh ini dia akan menanggung kafarah pada perkara-perkara berikut. Awalan yang pertama, ikhtiramu nafsiz zahibati, menghormati jiwa yang hilang. Ini seorang yang apa? Salah dalam membunuh, salah dalam bunuh, dia berkafarah, yaitu apa? Membayar, membebaskan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Ini bentuk memuliakan jiwa yang pergi tadi, jiwa yang hilang tadi, dari jiwa yang terlindungi, yang dimuliakan, yaitu seorang muslim. Kemudian sebab dia membayar kafarah sanian karena liqanil qatli la yakhlu min tafridi, orang yang membunuh secara salah ini tentunya dia tidak lepas dari terjadi pembunuhan tersebut karena perbuatan tafrid. Tafrid itu apa namanya? Leno itu lalai, perbuatan lalai. Lalainya gimana lalainya? Ya mungkin kan, misalnya membunuh secara salah itu ada unsur kelalaian, kurang apa? Kurang hati-hati. Tadi misalnya ada orang yang dipaksa untuk berperang di pihak musuh, di pihak orang kafir paling depan, ya harusnya dia apa? Kalau dia harus tahu, oh di sana itu ada orang-orang muslim yang tertawan, harusnya apa? Hati-hati, jangan sampai membunuh orang muslim yang tertawan, seperti itu. Nah, sehingga membunuh secara salah ini tentunya ada unsur kelalaian, ada unsur kelalaian, sehingga apa? Bentuk bayar kafarah. Salisan yang ketiga, li alla yakhlul qatil an tahammuli syai'in haitsu lam yahmilu minad diyat, agar si pembunuh tersebut tidak kosong dari benar-benar perhatian, konsentrasi. Kalau konsentrasi tentunya apa? Nah, dia tidak akan terjatuh ke dalam pembunuhan yang salah, yang akhirnya apa? Bisa menanggung beban, membayar diat. Sehingga bentuk membayar kafarah di sini karena apa? Ada tiga unsur tadi. Seorang yang lulus dengan salah membayar kafarah karena ini, yaitu menghormati jiwa yang menjadi korban dari jiwa yang dimuliakan oleh Allah SWT. Yang kedua, tidak lepas dari ada unsur keteledoran. Kemudian yang ketiga, ada unsur apa? Tidak teliti, tidak perhatian. Di dalam melakukan segala sesuatu. Kemudian saya Habibullah Ta'ala menyatakan Nabi Jolidiyati al-Gilati wal-kafaratu al-qatil muddata hukmin wa masalih. Maka dia tersebut tentunya diwajibkan kepada pihak bapak dari si pembunuh dan kerabat-kerabat laki-laki. Sedangkan kafarah membebaskan budak, atau kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, ini diwajibkan kepada si pembunuh yang salah tersebut. Pada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh hakim, oh ini kamu bersalah, jadi mulai sekian kamu berpuasa, atau sesuai dengan kemaslahatan. Wa subhanal hakimul alim alladzi syara'a linnasi ma yasluhum wa yanfa'uhum fi dinihim wa dunyahum. Sehingga Allah SWT yang maha bijaksana, yang maha mengetahui, tentang mencariatkan bagi manusia apa-apa yang menjadi kemaslahatan dan kemanfaat bagi manusia tersebut di dunia dan dalam agama mereka dan dunia mereka. Sehingga orang yang membayar kafarah tentunya apa? Mengandung kebaikan. Apakah dia membebaskan budak atau berpuasa berturut-turut, tentunya apa? Tentunya untuk kemaslahatan orang yang melakukan perbuatan teledor tersebut. Wala yadkhulu fil aqilati ar-raqibu wal faqiru was-safiru wal majnun wal unsa wal mukhalif li dinil jani. Dan tidak termasuk pihak kerabat yang menanggung diat bayar 100 euro kontan dari pihak bapak si pembunuh atau kerabat laki-laki, tidak termasuk kalau di sana ada yang menjadi budak. Tidak wajib untuk apa membantu membayar dia. Atau pihak keluarga laki-laki si pembunuh ada yang fakir, maka orang fakir juga tidak wajib untuk menolong membayar dia. Asogir anak kecil, atau majnun atau orang gila, atau unsa atau jenis wanita juga tidak wajib untuk membantu membayar dia. Atau dari pihak si pembunuh namun apa beda agama, yang berbeda agama, si pembunuh muslim misalnya, ternyata ada pihak kerabat laki-lakinya yang kafir, maka yang kafir tidak wajib membantu membayar dia. Li anna haula'i laisu min ahlil nusrati wal musawati. Karena mereka yang telah disebutkan ini, mereka bukan orang-orang yang orang-orang yang bisa menolong atau orang-orang yang luas keadaannya sehingga bisa membantu atau menolong dalam pembayaran jihad. Wa tujalu diyatul khotob alal akilati salah sasinin, dan di dalam pembayaran membayar diyat pembunuhan secara salah ini bisa diangsur membayarnya bagi pihak keluarga si ayah si pembunuh ini diangsur 3 tahun. Bisa diangsur 3 tahun. Fayastaidul hakimu fi tahmili kulli minhum ma yastati'u. Dan juga tentunya apa berdasarkan ijtihadnya seorang hakim tentang beban yang bisa dijalankan oleh orang-orang yang kewajiban membayar dia. Bayar da'u bil akrabi wal akrab, maka si hakim nanti akan menentukan orang-orang yang paling berkewajiban dari kerabat yang paling dekat, kemudian agak dekat, kemudian yang jauh. Tentunya nanti apa? Ditentukan oleh hakim. Sehingga bisa diangsur 3 tahun. Bakal syarat-syarat itu Taimiyah rahimahullah. La yu'jalu diyatu al-akilati ida ra'al al-imam al-masrahah bidali kita. Diyat itu tidak diangsur atas orang, atas keluarga bapak si pembunuh apabila imam ini melihat suatu kemaslahatan. Kalau hakim atau imam menentukan pokoknya harus kontan misalnya, maka boleh. Misalnya keluarga si pembunuh orang kaya, kemudian pihak si yang terbunuh benar-benar sangat membutuhkan, banyak keluarganya banyak yang sakit misalnya, perlu pengobatan biaya yang banyak misalnya, sehingga perlu butuh biaya yang besar, sehingga boleh seorang imam menentukan untuk sekaligus kontan misalnya, maka boleh, sehingga boleh diangsur dan juga boleh kontan tergantung kemaslahatan dan ijtihad hakim atau imam atau pemimpin. Wallahu ta'ala muslim barakallahu bikum wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim alhamdulillahi rabbil alamin. Thank you. Lah, apa?